awal waktu ketika itu, tetapi prakteknya ternyata sebelum masuknya waktu berusaha untuk di awal waktu, ternyata belum masuk waktu. Sementara mazhab jumhur dan semua para ulama mengatakan bahwasanya setelah pastinya masuk waktu, disunahkan untuk mempercepat pelaksanaan sholat subuh, mempercepat pelaksanaan sholat subuh. Dan alhamdulillah, kalau sudah cepat berarti kita punya kesempatan duduk di tempat sholat kita dan menghadap kiblat, kemudian berzikir. Makanya Allah Subhanahu wa taala, fadhkurullaha indal masyaril haram. Ini ayatnya dalam Al-Qur'an, wa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal masyaril haram, maksudnya zikir setelah subuh itu. Karena Nabi SAW sebagaimana telah kita lewati, sampai di Muzdalifah langsung salat, kemudian mengurusi tempat tidur mereka, barang-barang bawaan, kemudian salat Isya 2 rakaat. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW tidur, istirahat sampai subuh. Para ulama berbeda pendapat tentang ini, apakah Nabi SAW melaksanakan sholat malam atau tidak. Tetapi yang penting beliau sholat witir tidak ditinggalkannya, dan sholat sunnah qobliyah subuh itu tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Intinya Nabi tidak menghidupkan malam itu, dan zikir yang dilakukan di Masjidil Haram itu setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh, dan ini diantara hikmah mempercepat pelaksanaan sholat subuh di hari nahar, agar bisa punya kesempatan untuk memiliki waktu yang panjang untuk berzikir sebelum terbit matahari, sebelum berangkat meninggalkan Muzdalifah, dan tidak akan mungkin, tidak ada jaminan untuk balik lagi, ya, untuk melaksanakan ibadah haji tahun depannya. Kemudian untuk memperpanjang waktu atau menyegerakan pelaksanaan proses pelaksanaan manasik haji di tanggal 10 yang paling banyak, maka dinamakan dengan Yaumul Hajjil Akbar, hari ibadah haji yang besar, karena kebanyakan manasik haji dilaksanakan di hari itu, mulai dari melontar Jumatul Aqabah, kemudian menyembelih hewan, kemudian mencukur tahallul, kemudian juga tawaf dan sa'i. Ini banyak sekali, sehingga punya kesempatan banyak untuk melaksanakan 5 ibadah manasik tersebut. Maka itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua tadi, atau hikmah yang kedua yang tadi, kemudian yang pertama yang tadi kita jelaskan, punya kesempatan banyak untuk berzikir sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, fadhkurullaha indal masyaril haram. Ini yang dijelaskan oleh para ulama dari hikmah menyegerakan, bukan melakukan salat sebelum waktunya, tetapi menyegerakan pelaksanaan salat subuh di hari nahar bagi jemaah haji di Muzdalifah. Baik, kita baca hadisnya. Hadis nomor 3039. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Yahya ibnu Yahya wa Abu Bakar ibnu Abi Syaibata wa Abu Quraib jami'an an Abi Muawiyah qala Yahya akhbarana Abu Muawiyah an al-A'mash an Umarah an Abdurrahman ibn Yazid an Abdullah radhiyallahu taala an qala ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين صلاة المغرب والعشاء والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. Ini hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an menceritakan kepada kita, ma ra'aitu, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW melakukan sholat, satu sholat pun kecuali pada waktunya. Pada waktunya. Illa salataini, kecuali dua sholat. Sholatul maghribi wal isya bijam'in, pelaksanaan sholat maghrib dan isya di Muzdalifah. Ya. Wasalla al-fajra, dan yang kedua sholat fajar. Yawma idzin, pada hari itu. Qabla miqatiha, sebelum waktunya. Sebelum waktunya maksudnya di sini sebelum waktu biasa dilakukan oleh Nabi. Bukan sebelum masuknya waktu, tetapi sebelum waktu biasa Nabi SAW melakukan salat subuh. Sementara di hari itu sangat disegerakan, dan kita sudah bayangkan tadi, Kalau sekiranya sekarang ini di masjid ini antara 20 sampai 25 menit masa jarak azan dengan iqamah, jarak masuk setelah masuknya waktu sampai dengan sholat, berarti dipercepat lagi dan bahkan mungkin bisa 5 menit setelah azan dikumandangkan iqamah untuk melaksanakan sholat subuh. Itu bayangannya, dan itu yang dimaksud oleh Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan sholat kecuali pada waktunya, yaitu di awal waktu atau punya tenggang waktu antara azan dengan iqamah, kecuali dua sholat, sholat maghrib dan isya. Karena para ulama menjelaskan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat tersebut sudah hampir-hampir habis waktu isya. Sudah hampir-hampir habis waktu isya, apalagi sekarang dengan jumlah jemaah haji yang sangat banyak. Maka kalau kita berupaya pun untuk sholat maghrib dan isya di Muzdalifah, maka kisarannya antara jam 11-12, paling cepat jam 10 malam, paling cepat jam 10 malam atau lewat. Apalagi kalau dalam kondisi macet, kalau kendaraan atau berjalan kaki dengan jumlah yang banyak, maka tidak akan mungkin kita bisa cepat sampai di Muzdalifah. Terkadang ada jam 12 setelah tengah malam orang melaksanakan sholat maghrib dan isya, dan ini yang dimaksud oleh Abdullah bin Mas'ud, yaitu melaksanakan sholat maghrib dan isya itu yang pertama di luar waktu biasa, kemudian yang kedua sholatnya adalah sholat subuh di luar waktu biasa, dan bahkan beliau menyegerakan lebih dari kebiasaan, menyegerakan lebih dari kebiasaan beliau melaksanakan sholat subuh. Itu hadis yang pertama, jelas menunjukkan apa yang ada dalam bab disunnahkan sholat subuh lebih cepat pada hari raya kurban di Muzdalifah setelah terbit fajar. Jelas sekali hadis ini, ungkapan dari Abdullah bin Mas'ud. Cuma yang perlu kita jelaskan dari ungkapan ini adalah makna sebelum waktu. Sebelum waktu itu bukan sebelum masuknya waktu, tetapi sebelum waktu biasa dilakukan oleh Nabi salat tersebut. Sebelum masuknya, sebelum waktu biasa yang dilakukan oleh Nabi. Biasanya pada waktu setelah masuk beberapa lama, apalagi salat subuh, kemudian pada hari itu justru Nabi SAW melaksanakannya lebih cepat dari biasa. Hadis yang kedua 3040, ya, Imam Muslim mengatakan wahdathana Uthman ibn Abi Shaybata wa Ishaq bin Ibrahim jami'an an Jaririn anil A'mash bihadal isnad wa qala qabla waqtiha bighalas, ya, sebelum waktunya, maksudnya sebelum waktu biasa, bighalas yaitu dalam gelap, dan ghalas itu maksudnya gelap, ya, ya, bighalas gelap di sini artikan di akhir malam. Ya, berarti akhir malam adalah gelap. Di akhir malam, dan bahkan saya pernah menyampaikan sebuah hadis yang menunjukkan gelapnya waktu melaksanakan sholat subuh itu, hadis ketika seorang wanita masuk Islam. Seorang wanita masuk Islam malam harinya, dan sholat pertama yang ia lakukan adalah sholat subuh. Dan kemudian dia juga ikut berjamaah di masjid, lalu dia masuk masjid dan tidak mengetahui pemisahan sab laki-laki dengan perempuan. Maka dia masuk lalu duduk di, berdiri di samping salah seorang di sab, ternyata itu adalah sab laki-laki. Ya, kalau seandainya dia melihat, berarti dia akan melihat ini laki-laki, ini tidak. Tetapi karena tidak melihat, maka dia tidak bisa membedakan mana perempuan, mana laki-laki. Kemudian hadis yang lain, Nabi Aisyah atau yang lainnya menjelaskan dari para sahabat, kami para wanita yang sholat di masjid, ini menunjukkan bahwasanya sahabat wanita juga sholat di masjid. Makanya tidak ada pelarangan wanita untuk sholat di masjid. Tidak ada wanita pelarang. Kalau seandainya mereka dilarang, maka tidak akan mungkin ada kasus-kasus yang seperti ini. Berarti ada memang para sahabat wanita yang sholat di masjid, termasuk hadis tadi ketika wanita ini pertama kali sholat, kemudian dia datang ke masjid, lalu dia sholat di sab laki-laki, di sab laki-laki. Kemudian hadis yang lain yang tadi sempat saya ingin sampaikan, yaitu ketika para sahabat bercerita kami selesai dari sholat. Para sahabat wanita bercerita, kami selesai dari sholat kemudian pulang, mutalaffi'atun bimurutihinna, itu melilitkan pakaian mereka ke badan, la yu'arafna minal ghalas, ya, mereka tidak dikenal mana laki-laki mana perempuan, kena semuanya gelap. Kalau yang berwarna putih pun pakaiannya digelapkan juga terlihat hitam. Ya, dalam kegelapan mungkin terlihat juga hitam, atau apalagi yang warna-warna yang lain, sehingga tidak bisa dikenal ini perempuan ini laki-laki ketika pulang dari selesai sholat subuh. Ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi makna ghalas itu artinya gelap, bukan akhir malam. Yang akhir malam berarti belum masuk waktu subuh, karena subuh itu awal waktu siang, awal waktu siang, dan telah terbit fajar. Dan fajarnya bukan fajar dusta tetapi fajar shadiq, bukan fajar kadib tetapi fajar shadiq. Tanda masuknya waktu subuh yaitu ketika cahaya matahari bukan lagi membentang membelah langit tetapi mengembang di ufuk. Cahaya yang terang itu mengembang di ufuk, dan ini maksudnya fajar shadiq. Sementara fajar kadib yaitu ketika cahaya garis lurus membelah langit. Dan ini hanya sebatas teori, dan kita juga tidak mampu untuk membedakan karena tidak biasa. Saya coba suatu ketika dalam perjalanan di sebuah pulau yang gelap memang, bersama para ustaz yang lain, beberapa orang ustaz, mencoba untuk membedakan mana fajar shadiq mana fajar kadib. Sudah dari waktu itu jam 4 atau kurang, sudah melihat ke ufuk. Sudah melihat kufur dan memang gelap gulita sekali, tetapi sulit kita membedakan mana yang fajar kadib dan mana yang fajar shadiq. Jelas-jelas fajar shadiqnya jelas ketika cahaya ufuk sudah mulai mengembang. Dia bukan lagi cahaya yang mengambil garis lurus membelah langit, tapi dia sudah mengembang di ufuk dan tidak menembus pertengahan langit. Dia hanya di ufuk saja, mengembang di ufuk. Ini fajar shadiq namanya, dan tanda masuknya waktu subuh. Tanda masuknya waktu subuh, dan tetap dinamakan ghalas. Tetap dinamakan ghalas walaupun dia sudah ada mengembang di ufuk, tetapi tentu tidak akan mungkin memberikan cahaya di bumi. Dia hanya di ufuk, di langit, sementara di bumi tetap gelap. Walaupun nanti semakin lama semakin. Ini kaitannya dengan matahari sebenarnya. Munculnya ini adalah kaitannya dengan matahari. Nanti ketika semakin tinggi matahari, walaupun dia belum terbit, tapi semakin terang, ya, semakin terang, dan begitu lihat bagaimana terangnya cahaya matahari yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan suatu ketika nanti matahari itu tidak lagi memiliki cahaya, dicabut oleh Allah cahayanya, dan bahkan matahari itu digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat maha kuasanya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, idzasyamsu kuwirat, apabila matahari dilipat. Matahari dilipat oleh Allah, dan bukan hanya matahari, langit dilipat oleh Allah, dan bumi ini semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qadarullaha haqqo qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matawiyatun bi yaminih, dan langit semuanya tergulung di tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Ini berita semua dari Allah. Kita mengimani karena Allah yang mengabarkan, dan Allah berbicara dengan kita dengan apa yang kita pahami. Ya, tangan kanan, genggaman, itu dipahami oleh manusia semuanya. Tidak mungkin kita rubah-rubah artinya. Kalau seandainya ada makna yang tersirat di situ yang bukan zahirnya, tentu Allah, Nabi sudah menjelaskan ini, walaupun maknanya genggaman, tetapi bukan genggaman yang kalian maksud, yang kalian pahami. Memang ini namanya dalam bahasa Arabnya tangan kanan, tetapi itu yang bukan kalian maksud. Tetapi tidak ada hadis yang menjelaskan itu. Tetapi justru di situ menjelaskan tetapnya kata-kata tersebut dengan makna yang asli, tetapi tentu tidak akan mungkin sama dengan yang dimiliki oleh makhluk. Tidak akan mungkin sama. Semua bumi ini di dalam genggaman Allah, mana mungkin disamakan dengan makhluk. Bola kasti saja tidak mungkin digenggam, apalagi bola bumi. Ada yang bisa menggenggam bola kasti, mungkin hanya ujung-ujung jarinya yang bisa bertemu. Jangankan bola poli, jangankan bola kaki. apalagi bola basket. Ini bumi yang kita tidak mengumpamakan genggaman Allah, tetapi kita memberikan bayangan bahwasanya bumi ini dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin disamakan. Lalu dengan mengatakan berarti Allah punya tangan, enggak mungkin. Akhirnya kita tolak berita dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Intinya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Dan kembali kepada masalah salat di gelap, di waktu gelap tadi, maksudnya gelap itu setelah terbit fajar, bukan sebelum terbitnya fajar. Itu dua hadis di bawah bab yang ke-49. Dan kita lanjutkan bab berikutnya. Jadi sebelum kita lanjutkan, kesimpulan dari bab yang ke-49 tadi, sunnahnya melakukan sholat subuh dipercepat, ya, dipercepat setelah pasti masuk waktu. Dan tentu dalam prakteknya kita akan terpengaruh, kita akan terpengaruh oleh banyaknya, karena di Muzdalifah itu banyak orang yang sholat berjamaah-berjamaah. Ya, sini berjamaah, di sana berjamaah, di situ berjamaah, sesuai dengan rombongan masing-masing dan sesuai dengan pimpinan masing-masing, dengan ustadz masing-masing. Apalagi dari berbagai negara membawa pelajaran masing-masing. Makanya sulit untuk diingatkan. Dan bahkan seperti yang tadi saya sebutkan, akhir-akhir setelah perluasan dan perkembangan di Masjid Arab itu mudah untuk mengetahui masuk atau azan, azan atau belum azan orang di Masjid Haram dengan cahaya tadi, lampu, dengan cahaya lampu di atas jam besar, jam gadang ini, jam paling gadang, ya, hampir sebesar masjid ini ya, hampir sebesar masjid jamnya. Luar biasa. Dan di atasnya ada lampu, dan lampu itu bila mana dikumandangkan azan akan hidup cahaya di malam hari. Kalau di siang kita tidak tahu. Dan backgroundnya jam itu berubah warna. Saya tidak tahu apakah berubah warna hijau atau yang lainnya, tetapi jelas berubah. Ini di antara tanda-tanda azan dari kejauhan, walaupun tidak terdengar suara, tetapi tanda dari lampu itu sudah terlihat dari kejauhan. Ini mungkin di antara upaya untuk menyampaikan tanda masuknya waktu sholat ke jarak yang semakin jauh. Walau suara tidak bisa mencapainya, tidak akan mungkin terdengar azan dari Muzdalifah, tetapi terlihat tanda azan dari Muzdalifah melalui cahaya tersebut. Ini bab yang ke-49. Kemudian kita lanjutkan bab berikutnya, bab istihbab, ya, bab istihbab taqdimi daf'i dha'afati minan nisa wa ghairihinna min Muzdalifah ila Mina fi awakhiril laili qabla zahmatin nas wa istihbabil mukti li ghairihim hatta yusallu subha bi Muzdalifah. Bab sunnahnya tadi, sunnah salat subuh di awal dipercepat, sekarang sunnahnya mendahulukan berangkatnya orang-orang yang lemah, ya, orang-orang yang lemah terutama dari wanita, orang-orang yang lemah terutama dari kaum wanita dan yang lainnya dari laki-laki, di sunnahnya mendahulukan keberangkatan mereka dari Muzdalifah menuju Mina. Kapan itu? Fi awakhiril laili, di akhir-akhir malam. Artinya disunahkan mereka cepat berangkat meninggalkan Muzdalifah menuju Mina sebelum zahmatin nas, sebelum banyaknya orang. Artinya sebelum adanya kerumunan orang-orang yang banyak. Karena kalau sudah salat subuh itu orang akan semakin banyak, apalagi ketika melontarnya nanti akan semakin banyak. Maka wanita yang lemah atau orang-orang yang laki-laki yang juga lemah sehukum dengan mereka disunnahkan untuk mendahulukan mereka berangkat ke Mina untuk melontar dahuluan, untuk melontar dahuluan dan meninggalkan Muzdalifah cepat dan melontar dahuluan. Ini juga disunnahkan. Dan juga sunnah ini bagian yang pertama. Yang kedua, sunnahnya orang selain dari mereka, dari wanita yang lemah tetap wanita yang kuat bersama orang-orang yang kuat disunnahkan justru untuk tetap berada di Muzdalifah sampai sholat subuh. Jadi ada dua tema di sini. Yang pertama, wanita yang lemah atau laki-laki yang lemah, lemah maksudnya tidak kuat untuk berdesak-desakan, untuk berkerumunan dengan banyak orang, maka mereka disunnahkan untuk cepat meninggalkan Muzdalifah, dan konsekuensinya nanti hasilnya mereka akan cepat melontar, lebih dahulu melontar. Sementara yang bukan seperti itu sifatnya, disunnahkan untuk tetap berada di Muzdalifah sampai sholat subuh. Ya, ini dua sunnah untuk dua keadaan yang berbeda. Untuk keadaan wanita yang lemah dan yang semakna dengannya, disunnahkan untuk cepat. Sementara yang tidak seperti itu, disunnahkan untuk tetap berada di Muzdalifah sampai selesai sholat subuh. Ya, keberadaan sampai di sampai sholat subuh di Muzdalifah ini dalam mazhab yang sekarang ini sunnah. Sementara sebagian mazhab justru wajib. Sebagian mazhab termasuk mazhab Abu Hanifah justru wajib. Maaf, sampai sholat subuh, bukan sunnah. Dan ini mungkin mazhab Imam Syafi'i, bahwasanya sunnah sampai sholat subuh. Tetapi kalaupun itu sunnah, tetap suatu hal yang perlu diperhatikan oleh seorang muslim, seorang jemaah haji, karena itu perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca hadisnya. Ya, sebelumnya saya baca terjemahannya. Disunnahkan memberangkatkan perempuan lemah terlebih dahulu atas yang lainnya dari Muzdalifah di akhir tengah malam, bahasa Arabnya fi awakhiril lail, di akhir malam, bukan di akhir tengah malam, ya. Di akhir malam, di akhir tengah, tidak ada kata-kata dalam bahasa Arabnya, maksudnya di akhir malam. Sebelum manusia berdesak-desakan, karena kalau seandainya mereka selesai sholat subuh semuanya, berarti berdesak-desakan nanti mereka dalam perjalanan menuju Mina, kemudian juga dalam melontar. Kemudian yang lain, dan yang lainnya disunahkan tetap di Muzdalifah hingga mengerjakan sholat subuh. Ada dua sunnah untuk dua keadaan yang berbeda. Kita baca hadisnya. 3041. Imam Muslim mengatakan, "Haddatsana Abdullah bin Maslama bin Qa'nab qala haddatsana Aflah yani ibnu Humayd an al-Qasim an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat ista'dhanat Saudatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatal Muzdalifah tadfa' qablahu wa qabla hatmatin nas wa kana imra'atan thabitatan." يقول القاسم: والثابتة الثقيلة. قال: فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه، ولأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به. Yeah. Kata Aisyah bercerita, dan kita telah mengetahui bahwasanya Nabi SAW memboyong semua istrinya untuk berangkat haji, haji wada. Semua istrinya dibawa. Ya, di sini salah seorang istrinya yaitu Saudah bintu Zam'ah meminta izin kepada Nabi. Menurut keterangan Aisyah radhiyallahu taala anha ini, ista'dhanat Saudatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sauda meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatal Muzdalifah, di malam yang ketika berada di Muzdalifah. Minta izin untuk apa? Tadfa'u qablahu, berangkat meninggalkan Muzdalifah sebelum beliau. Wa qabla hatmatin nas, dan sebelum nanti manusia berdesak-desakan. Sebelum nanti manusia berdesak-desakan, maka Saudah meminta izin. Kata Aisyah melanjutkan, dan ini bukan perkataan kecemburuan, tetapi menceritakan kenyataan. Ya, bukan karena cemburu, bukan kata-kata cemburu, tetapi karena kenyataan. Kata Aisyah, wa kanat imra'atan thabitah, adalah Saudah ini wanita yang lemah. maksud lemahnya itu berat. Berat berarti apa? Gemuk. Ya. Jadi kata Aisyah, dan Aisyah juga akan gemuk. Dia akan gemuk, dan dia yang bercerita sendiri pernah dalam hadis yang lewat Bukhari, pernah Nabi SAW menantangnya pacu lari. Ya. Nabi menantangnya pacu lari, dan ini luar biasa hubungan suami istri yang digambarkan oleh Nabi SAW. Dia nantang istrinya pacu lari, atau Aisyah yang menantang, yang penting mereka berlari. Ketika itu Aisyah masih ramping, masih ramping, dan ternyata Aisyah yang menang. Nabi kan sudah tua, ya sudah di atas 50-an, mana mungkin bisa melawan anak belasan tahun. Ya. Dan di suatu ketika lagi Nabi SAW menantang Aisyah, dan ternyata Nabi yang menang. Dan Aisyah bercerita, ketika itu saya sudah gemuk. Ya, saya ketika itu sudah gemuk, dan kata Nabi SAW, setelah mendapat kemenangan dari saya, hadhihi bitilka, ini merupakan balasan dari yang lalu. Artinya mereka seri. Ya, dahulu saya kalah, sekarang saya menang. Menunjukkan Aisyah juga gemuk, dan ia bercerita sekarang dalam Hajj Wada, sauda imra'atan sabita, wanita yang berat badannya. Dan kata-kata sabita ini ditafsirkan langsung oleh perawi, yaitu Al-Qasim. Kemenakan Aisyah, Al-Qasim ini kemenakan Aisyah juga, sebagaimana Urwah bin Zubair muridnya juga kemenakan Aisyah. Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar. Ya. Al-Qasim ini bin Muhammad bin Abi Bakar, itu kemenakan Aisyah dari saudaranya. Ya, dari saudaranya Muhammad bin Abi Bakar bin As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Al-Qasim menceritakan makna thabita dari bibinya itu, kata-kata thabita artinya as-thaqila. As-thaqila itu berat. Berat tentu gemuk. Jadi itu yang membuat saudah meminta izin. Karena kalau sudah berdesakan, tersenggol saja sudah tumbang. Ya, apalagi wanita. Apalagi wanita. Kemudian, dan saya, kita juga menyaksikan ketika orang-orang Arab itu yang besar-besarnya dan umurnya juga sudah tua, itu melangkahnya sangat berat. Saya melihat sendiri kejadian kelas 1 tahun pertama kuliah. Dan besoknya ujian ilmu hadis. Ujian ilmu hadis. Besoknya ujian, pulang dari Masjid Nabawi dan menuju perjalanan dari Masjid Nabawi keluar, waktu itu belum ada apa-apa. Hotel masih belum ada. Apalagi bagian arah ke baratnya itu tidak ada hotel. Ya, tempat Masjid Ali itu tidak belum ada hotel, lapangan padang pasir saja. Tahun 95. Kalau tidak salah 95. Belum ada hotel, lapangan juga pelataran itu belum juga selesai. Mau ujian besoknya, dan setelah Isya keluar bersama para mahasiswa yang lain menuju tempat perhentian bis-bis kampus. Di penyeberang itu ada seorang ibu-ibu tua, gemuk, orang Turki, ditabrak oleh mobil. Karena nyeberangnya lambat dan mobil enggak terlalu kencang, tapi tentu ketika dia mendadak, maka ditabrak juga oleh mobil ini, dan terjatuh berguling-guling ibu ini dengan badannya yang besar. Ini yang saya saksikan dengan mata kepala, dan berupaya untuk membantu besoknya ujian, dan ternyata ujiannya tidak lulus. Ya. Karena memang tidak bisa lagi belajar, dan kita melihat bahwasanya orang-orang yang gemuk, apalagi orang-orang Arab itu dengan body yang besar, gemuk pula, langkahnya pelan. Dan ini yang bisa kita bayangkan tentang saudah istri Nabi SAW, sehingga dia tidak bisa berdesak-desakan dan meminta izin untuk cepat keluar dari Muzdalifah. Dan izin Nabi SAW mengizinkan. Qala fa'adina laha. Ia mengizinkan. Fakharajat qabla daf'ihi, maka saudah keluar sebelum Nabi keluar besoknya. Wahabasana hatta asbahna, dan beliau menahan kami. Ya, menahan kami maksudnya Aisyah radhiyallahu taala anha dengan yang lain yang masih kuat, yang masih muda, yang badannya pun tidak gemuk. Ya. Fadafa'na bidaf'ihi. Maka kami berangkat bersama dengan Nabi. Aisyah berandai-andai dengan mengatakan wala an akuna sta'dzantu Rasulullah sallam kama sta'dzanathu Saudah fa akunu adfa'u bi idznihi ahabbu ilayya min mafruhin bihi. Ini kecemburuan yang ini yang baru kecemburuan. Ya. Ini baru kecemburuan seorang istri dengan madunya. Kata Aisyah, kalau seandainya saya minta izin lalu Allah Nabi mengizinkan dan berangkat seperti berangkatnya Saudah, izinnya itu yang ingin ia inginkan. Izinnya itu yang ia cemburui. Ya, Nabi mengizinkan dan dia tidak meminta izin sebenarnya. Dan walaupun beliau tidak minta izin, tapi Nabi juga menahan mereka semua karena alasan tadi. Kalau seandainya saya minta izin kemudian Nabi mengizinkan, ini sangat berharga bagi saya. Sangat berharga, ada spesial di situ. Dan ini persaingan antara istri-istri dari satu orang laki-laki, dan ini yang baru maknanya ada makna cemburu di situ. Sementara kata-kata Sabitha tadi bukan sebuah kecemburuan, tetapi hanya sekedar menceritakan kenyataan, bukan mencela, bukan mencaci, tapi menceritakan alasan kenapa dia meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiknya saya baca terjemahan hadis ini. Kata Aisyah baris yang ketiga, Saudah pernah minta izin kepada Rasulullah SAW di malam Muzdalifah untuk berangkat mendahului beliau dan sebelum manusia berdesak-desakan. Saudah adalah perempuan yang lambat jalannya. Al-Qasim berkata, perempuan yang lambat jalannya maksudnya yang sulit berjalan. Yang lambat jalan, sulit berjalan, itu memaknakan yang sama maknanya. Maksud dari Thabita itu berat. Sakila itu artinya berat. Berat berarti gemuk. Ya, berat berarti dia gemuk. Jadi makna Thabita itu berat. Dan tentu kalau dia gemuk, apalagi wanita, apalagi kalau sudah tua usianya, tentu jalannya sangat pelan. Ya. Kemudian Al-Qasim berkata, maka Rasulullah SAW mengizinkan Saudah. Saya tidak sependapat dengan penerjemah di sini yang berkata, benar. Yang berkata memang Al-Qasim, qala fa adina laha. Ia berkata Nabi mengizinkannya. Rasulullah SAW mengizinkan Saudah, lalu Saudah keluar sebelum Rasulullah SAW berangkat. Sedangkan kami tetap bertahan hingga pagi hari, kata Aisyah Ummul Mukminin. Lalu kami berangkat bersama Rasulullah SAW. Kata Aisyah, jika aku minta izin kepada Rasulullah SAW sebagaimana Saudah, lalu aku berangkat dengan izin beliau, maka itu lebih aku senangi. Ini kecemburuan tadi. Ya, izinnya Nabi itu yang diinginkannya. Lebih aku senangi daripada segala sesuatu yang menyenangkan hatiku. Ya, langsung dapat izin keluar. Spesial dari istri-istri yang lain. Ya, walaupun alasannya tadi masuk akal, yaitu dia tidak bisa berdesak-desakan dengan orang banyak. Itu hadis yang pertama, dan kita baca satu hadis lagi. 3:30-3:42. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wahaddathana Ishaq bin Ibrahim wa Muhammad bin al-Muthanna jami'an anil Thaqafi qala bin al-Muthanna haddathana Abdul Wahab qala Ayyub qala haddathana Ayyub an Abdul Rahman bin al-Qasim anil Qasimi an Aisyah radhiyallahu ta'ala an. Al-Qasim tadi sudah kita ketahui kemenakan Aisyah Ummul Mukminin, anak dari Muhammad bin Abi Bakar. Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar bin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Al-Qasim ini salah satu ulama hadis yang sekaligus ulama fikih. Ya. Al-Qasim bin Muhammad ini adalah salah seorang ulama hadis, perawi hadis, dan sekaligus ulama fikih. Dia berserta 6 orang tokoh tabi'in yang lain, bila mana bersepakat 7 orang itu, maka itu pendapat yang paling benar. Ya. Satu generasi bila mana bersepakat dalam sebuah pemahaman fikih, maka itu pendapat yang paling benar. Ini perkataan para ulama, dinamakan dengan fuqaha as-saba'ah. 7 pakar fikih di generasi tabi'in, termasuk salah satunya adalah Al-Qasim bin Muhammad ibn Abi Bakar As-Siddiq. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kanat saudatu imra'atan dakhma. Ini bukan lambat jalan, tapi dakhma itu sama dengan dakhma itu gemuk. Ya. Kata Aisyah, sauda adalah seorang wanita yang gemuk, thabitah, berat badannya. Fasta'zanat Rasulullah SAW an tufidha min jam'in bilail. Ia meminta izin dari Rasulullah SAW untuk berangkat dari Muzdalifah di malam hari. Fa'adina laha. Nabi mengizinkannya. Faqalat Aisyah, falak, falaitani kuntusta'zantu Rasulullah SAW kama sta'zanatu sauda. Berandai-andai Aisyah, kalau sekiranya saya meminta izin pula sebagaimana Sauda meminta izin kepada Nabi SAW. Wa kana Aisyah la tufidu illa ma'al imam. Adapun Aisyah tidak berangkat kecuali bersama imam, yaitu Nabi Amirul Hajj ketika itu, bersama Nabi SAW. Dan kata-kata ungkapan Aisyah itu, laitani kuntu sta'zantu, duhai seandainya aku minta izin kepada Rasulullah SAW sebagaimana Sauda, maksudnya ada sedikit kecemburuan sehingga dia merasa Sauda saat itu mendapatkan kelebihan dari Nabi SAW. Itu hadis yang kedua, dan kita cukupkan untuk pagi hari ini sampai di situ. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.